Tarara, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan mana suaranya? Sumatera Selatan mana teriakannya? Mana suara penduduknya Rara? Masa di Ovation tadi dari Dewa Dangdut kecuali Nasa dan juga Soima ya. Ya. Pendukungnya Rara, ayo dong tepuk tangannya mana? Sahabat Duta. Ya. Keren, keren. Keren. Ayo. Rara, mana pendukungnya Rara? Pendukungnya luar biasa. Raranya juga luar biasa. Saya yakin pendukungnya kamu malam ini sangat sangat sangat sangat happy karena melihat penampilan kamu yang luar biasa. Ya, terima kasih Kak Dewi. Kamu tuh kalau menyanyi itu total, all out, percaya diri, pede. Ekspresinya itu loh, ekspresif sekali. Itu yang Kak Dewi salut. Tadi saya pikir Dewi Persik tidak akan melakukan standing ovation, tapi ternyata di akhir-akhir Dewi Persik akhirnya melakukan standing ovation. Karena selain rasa, selain tadi kualitas suara, iya, apalagi kejutan. Kejutannya tuh gini, ini bukan lagu yang mudah, ini lagu yang sulit. Karena apa? Ya. Dia harus bisa fokus. Yang tadi tak sudi, ada memang sedikit. Sedikit. Senyum tadi Dewa Dangdut. Aku senyum juga. Tapi buat aku itu semua menutupi penampilan kamu secara keseluruhan. Oke. Okay. Temponya bagus ya, temponya. Abis tempo dia nanya tempo. Sama Koda, gue tahu. Kalau masalah tempo, jadi sebenarnya gini, dia bernyanyi di genre yang berbeda. Perpindahan di genre yang berbeda itu kawin. Itu satu, itu salut banget, luar biasa. Kedua, ekspresinya tidak tanggung. Dia benar-benar ekspresif total. Dan percaya diri. Sesuai dengan lagunya juga. Sesuai dengan lagunya. Ketiga, membawakannya itu penuh dengan artikulasi apa? Yang tegas. Tegas. Lantang. Lantang. Powerful. Power. Rara. Ya, saya sih cuma berdoa, semoga Sumatera Selatan. Saya sih berharap semoga dia diberi kesehatan oleh Allah. Amin, ya. Jadi kalau misalkan dikasih PR, dia sanggup dan dia bisa memberikan betul penampilan yang terbaik lagi. Ya. Selebihnya, apalagi koreksinya memang dia bagus. Nih, saya yakin ya. Saya yakin nih. Saya yakin nanti suatu saat kalau kamu sudah selesai di panggung ini sayang. Kalau kamu di luaran sana tidak banyak job, jangan bilang Kak Dewi Persik. Job lagi menunggu buat kamu di sana. Dan kamu pasti bakalan jadi bintang. Bintang Amin. Sinetron, bintang film, dan diva dangdut. Amin. Sukses buat kamu ya. Wih. Ya. Yang bagian tata yang tadi. Coba. Boleh. Boleh dicoba, iya boleh. Membayar itu coba stakatonya tak dengan ketepatan nada. Coba ya, sayang. Ini Rara. Coba Rara. Coba sayang. Indosiar.